Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan iklan segede gajah yang dimuat bertubi-tubi berisi ucapan selamat kepada Menteri ESDM yang mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden. Di mana pada saat bersamaan, KPK telah menangkap kepala SKK Migas lantaran ketahuan menerima suap dan bahkan ada duit bermiliar-miliar ditemukan di kantor Sekjen Kementerian ESDM. Dia bertanya, masih pantaskah menteri terkait menerima penghargaan jika lembaga di bawahnya terbukti korup? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPR, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda soal ini? Harus jelas prestasinya ya, penghargaan itu dengan kinerja yang ada. Zaman sekarang ini kan orang juga bisa menilai ya, kepatutan dan kewajaran. Seseorang mendapatkan penghargaan itu wajar atau tidak. Kemudian ucapan yang diberikan itu, selamat itu wajar atau tidak. Saya pikir biarlah publik yang menilai ya. Saya berpikir positif ya, setiap orang memberikan ucapan selamat itu harus punya dasar dan tujuan yang jelas. Kalau bagi saya, memberikan selamat kepada seseorang itu, alasannya harus jelas seperti itu. Tapi saya tidak bisa memaksakan ukuran saya kepada orang lain. Tentu yang memberikan penghargaan itu yang harus juga mampu mendengar respon publik yang ada. Ya, karena memang penghargaan itu kan tujuannya untuk memberikan penghargaan. Ya, menghargai dari kinerja, prestasi, integritas dari orang yang mendapatkan penghargaan. Misalnya saya mendengar di Danau Toba ada beberapa tokoh pejuang lingkungan hidup yang mengembalikan penghargaan yang dia terima. Karena dia merasa belum mendapatkan perhatian bagaimana Danau Toba itu seharusnya diurus dengan lebih baik dan lebih benar gitu kan oleh negara, oleh pemerintah. Jadi kita juga pernah mendengar orang yang menolak penghargaan-penghargaan yang diberikan. Karena memang dalam penghargaan itu ada tanggung jawab gitu loh. Nah tapi respon orang terhadap setiap penghargaan yang dia terima tentu kan tidak sama. Dalam soal ini biarlah itu menjadi wilayah publik begitu. Kedepan menurut saya negara kalau memberikan penghargaan harus ada ukuran-ukuran yang jelas dan transparan. Misalnya kalau dia seorang menteri di bidang itu dia bisa punya prestasi apa? Dia bisa menyelesaikan masalah apa? Masalah kerakyatan apa yang dia selesaikan? Problem publik apa yang dia selesaikan? Seperti itu dong ya harusnya. Jadi rakyat juga bisa merasakan keadilan bahwa memang pantas yang bersangkutan mendapatkan penghargaan. Ada orang yang dinilai tidak pantas oleh rakyat mendapatkan penghargaan, ya rakyat juga wajar-wajar saja bereaksi. Kriterianya harus transparan sehingga orang bisa tahu, oh ya dia dapat penghargaan karena apa, ukurannya apa, itu harus jelas begitu. Kita tahu lah dalam mengucapkan selamat ini ada orang yang memang benar-benar pihak yang tulus mengucapkan selamat. Tapi ada juga yang punya motif tertentu. Kan selalu begitu harus membacanya. Selama ucapan selamat itu tidak menggunakan katakanlah keuangan-keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya wajar saja gitu. Demikian anggota DPR Marwarar Sirait. Saya Mandariska.